Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ainaya. Di sini saya akan menceritakan sebuah pengalaman seseorang, namun bukan pengalaman pribadi saya sendiri. Tadi adalah seorang bidan. Pada tahun 2014, bidan tersebut menerima telepon dari seorang laki-laki. Keadaan waktu ia menelpon itu malam hari, pada saat hujan. Ketika telepon berbunyi, lalu bidan itu mengangkat telepon tersebut. Terdengar suara bapak-bapak meminta tolong karena istrinya akan melahirkan. Kemudian, si bidan ini menyuruh bapak-bapak tersebut datang ke kliniknya. Namun, bapak-bapak tersebut tidak mau datang ke kliniknya karena istri ini tidak kuat untuk datang ke sana. Akhirnya, bidan tersebut mendatangi rumah bapak-bapak tersebut. Namun, bapak-bapak tersebut menjemput bidan ini. Kemudian, pada saat dijemput, bapak-bapak ini membawa motor. Kemudian, berangkatlah si bidan ini ke rumah bapak-bapak tersebut yang istrinya akan melahirkan. Pada saat sampai di rumahnya, rumahnya itu sangat mewah sekali, megah. Kemudian bidan tersebut memasuki rumah tersebut kan. Setelah itu bidan tersebut bertemu istrinya sedang ingin melahirkan. Posisinya ada di kamar mereka. Kemudian pada saat selesai melahirkan, beliau bidan tersebut diberikan uang. Dan karena hujan belum reda, akhirnya beliau menginap di rumah orang tersebut. Pada saat menginap, tiba-tiba saja jam 3 pagi tepatnya, bidan tersebut terbangun. Ketika ia sadar, ternyata ia sedang di tengah kuburan. Pada saat itu juga, bidan tersebut kaget, shock, dan menangis. Kemudian ia melihat di tangannya ternyata bukan uang, namun lembaran daun. Lalu bidan tersebut menghubungi suaminya dengan menelpon dan minta dijemput di tengah-tengah kuburan tersebut. Itu kejadiannya benar-benar jam 3 pagi. Setelah itu suaminya datang dalam kondisi masih shock. Suaminya membawa bidan tersebut pulang. Sejak saat itu, bidan tersebut tidak menerima panggilan untuk melahirkan di rumah. Dan bidan tersebut meliburkan kliniknya selama 1 bulan. Percaya atau tidak percaya, memang benar adanya seperti itu. Sekian cerita dari saya. Terima kasih.